قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل في الكتاب والسنة، penjelasan tentang kitab dan as-sunnah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya al-kitab dan sunnah merupakan masdar, sumber hukum. Sementara ijma' dan qiyas ini adalah dalil, bukan sumber hukum. Qala rahimahullah ta'ala: ammal kitabu, maka adapun kitab, al-kitab, fahuwa hadzal Qur'anul 'azhim. Maka dia adalah Qur'an al-'azhim yang agung. Kalamu Rabbil Alamin, kalam Rabb alam semesta. Nazala bihi ruhul amin, yang telah menurunkan atau membawanya ruhul amin, yaitu Jibril, ala qalbi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kepada hati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna minal mundirin, supaya dia menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, yang Al-Qur'an ini berdasarkan dengan lisannya Arab yang jelas. Linnasi kafatan, untuk manusia seluruhnya. Fi kulli ma yahtajuna ilaihi, dalam perkara yang mereka membutuhkan terhadap perkara tersebut. Min masalihi dinihim wa dunyahum, dalam perkara kebaikan, kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka. Wa wal makruh, dan dia yaitu Al-Quran al-makruh yang dibaca. Bil al-sinah, dengan lisan-lisan. Al-maktubu fil masahif, yang tertulis di mushaf-mushaf. Al-mahfudu fil sudur, yang terhafal di dada-dada. Alladhi la ya'tihil batil, yang tidak datang kebatilan padanya. Min baini yadaihi, di hadapannya. Wala min khalfihi, dan tidak pula di belakangnya. Tanzilum min hakimin hamid, turun Al-Quran itu turun dari zat yang maha bijaksana dan yang maha terpuji. Di sini ada beberapa catatan, walaupun ini tidak kita akan rinci satu persatu karena hal ini layaknya dibahas di kitab Al-I'tiqad, penjelasan tentang kalamullah. Adapun ucapan muallif kalamu rabbil alamin, ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Di antara dalilnya adalah wa in ahadum minal musyrikin tajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila salah seorang dari orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia mendengar kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalam Allah. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal ini, dan ini dibahas di kitab Al-Aqidah atau kitab Al-I'tiqad. Ini hanya beliau sedikit menyinggung tentang akidah Ahlus Sunnah tentang Al-Quran, yang di sana ada dua kelompok yang tersesat. Yang pertama adalah Mu'tazilah, yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Begitu juga orang-orang Khawarij, yang mereka menganggap bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Kelompok satunya, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kalamun nafsi. Kalamun nafsi. Apa kalamun nafsi itu? Kalam yang ada di dalam diri, dalam dada. Tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Itu kalamun nafsi. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Mereka mengatakan bahwasanya kalau Al-Quran ini ada suaranya, ada hurufnya, nah, hal ini melazimkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki lidah, memiliki gigi dan semisalnya. Ini jelas batil. Batil dari berbagai sisi. Yang paling jelasnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia ada zat yang maha mendengar dan maha melihat. Tidak ada yang sama dengan makhluk. Wa illa ada sebagian makhluk yang mereka berbicara tanpa lidah, tanpa gigi. Seperti batu yang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seperti menangisnya bekas potongan kelapa, apa bekas potongan pohon kurma. Begitu juga di dalam ayat bahwasanya nanti kulit kita akan bersaksi terhadap apa yang kita lakukan. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang, menceritakan tentang kulit, ada orang-orang kafir yang memprotes terhadap kulitnya. Qalu lima syahidtum alaina. Mereka berkata, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian bersaksi terhadap kami? Waqalu afwan, waqalu li juludihim. Tinggal waqalu li juludihim, dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi tentang kami, tentang orang-orang kafir. Kemudian kulit itu menjawab, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai. Mereka menjawab bahwa Allah lah yang membuat berbicara kami, yang Allah Subhanahu wa taala maha kuasa menjadikan segala sesuatu berbicara. Nah, walaupun kelompok yang kedua ini, yang kalamun nafsi ini, terbagi beberapa kelompok seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Inqilabiyah, masing-masing mereka berbeda pendapat. Masing-masing mereka berbeda pendapat dalam, yang mudah-mudahan kita dalam kesempatan yang lain kita akan bahas yang permasalahan ini di kitab Tauhid atau kitab Al-Iqtiqad, kitab Aqidah. Nazala bihi ruhul amin, turun, telah menurunkan, membawanya ar-ruhul amin, yaitu Jibril, ala qalbi Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak perlu kita bahas, walaupun kita, ini ada beberapa ta'liq sebenarnya, cuma bukan pada tempatnya, ya. Liyakuna minal mundzirin, supaya memberi peringatan, supaya dia menjadi termasuk orang-orang yang memberi peringatan, bilisanin arabi mubin. Nah, ini dengan lisan Arab yang mubin. Di sini konsekuensi dari perkataan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas, hal ini menunjukkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an ini tidak ada bahasa ajam, bahasa asing, bukan bahasa Arab. Ya. Tidak ada bahasa asing. Kalaupun ada yang mengklaim misalkan ada di dalam Al-Qur'an ini kalam atau ucapan ajam, ucapan asing, maka hal ini dipahami dari tiga sisi. Pertama, ini merupakan kesalahan ahlul lughah. Artinya klaim mereka salah. Klaim apabila mereka mengklaim bahwasanya itu adalah bahasa asing, ini klaim yang salah. Kalau taruhlah, misalkan benar ada, maka jawaban yang kedua, ada kesamaan antara bahasa Arab dengan bahasa asing tersebut, ya, ada kesamaan. Kemudian jawaban yang ketiganya, kalaulah ada di dalam Al-Quran ini bahasa ajam, bahasa asing, maka bahasa itu sudah diarabkan, ya, sudah menjadi bahasa Arab. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, banyak sekali bahasa-bahasa Arab sudah jadi bahasa Indonesia, seperti masyarakat, hasil, banyak, ya, hasil, masyarakat, terus mufakat. Nah, ya, sudah jadi bahasa apa? Bahasa Indonesia. Begitu juga itu salah satu beberapa jawaban yang apabila ada orang yang mengatakan bahwasanya di dalam di dalam Al-Qur'an ini adalah bahasa ajam, bahasa asing. Itu makna Al-Qur'an ini Qur'anun mubin, ya. Qur'an mubin. Terus kemudian wa huwa al-maqru' bil alsinah, al-maktub bil masahif, al-mahfuz fis sudur. Ialah Al-Qur'an yang dibaca dengan lisan-lisan, al-maktub yang tertulis di mushaf-mushaf, al-mahfuz yang terhafal di dada-dada. Mushaf-mushaf itu adalah Al-Qur'an. Sebenarnya di sini ada berapa talik, tapi tidak usahlah di ini kan, karena ini masalah ini akidah, dalam bab akidah. Insyaallah pada kitabnya nanti kita akan jelaskan, ya, tentang apa ucapan terhadap Al-Qur'an ini, apa hukumnya. Walaupun al-Imam Ahmad beliau mengatakan man qala, barang siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, jahmi. Wa man qala ghair makhluk fa huwa mubtadi. Barang siapa yang mengatakan lafzi, ucapanku terhadap Al-Quran itu makhluk, maka dia seorang jahmiyah. Apabila dia mengatakan bukan makhluk, dia seorang mubtadi yang mengada-ngada dalam agama. Apa maknanya? Ini penjelasannya agak panjang sehingga tidak kita bahas di pelajaran kita ini. Nah, qala rahimahullah ta'ala, wa amma sunnatu, maka adapun sunnah, fa innaha aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sunnah itu adalah ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam, wa af'aluhu, dan perbuatannya, wa taqriratuhu, dan takrirnya. Takrir itu penyetujuannya, ya. Alal aqwali wal af'al, terhadap ucapan dan perbuatan. Sebelum melanjutkan, tadi ada yang tertinggal bahwasanya, apakah di dalam Al-Quran ini ada majaz? Yang rajih adalah sebagaimana dirajihkan oleh Syekhul Islam dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu tidak ada majaz. Tidak ada majaz. Yang ada adalah uslub. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan majaz ini merupakan taghut. Merupakan taghut yang banyak menyimpangkan kaum muslimin. Kaum muslimin banyak menyimpang, banyak tersesat, ya, banyak tersesat disebabkan apa? Disebabkan majaz ini. Kenapa? Karena ketika disebutkan dalam ayat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka, mereka katakan, oh, yad di sini adalah majaz. Nah, adalah kiasan. Jadi bukan asli tangan, ya, bukan asli tangan. Sehingga dari ini majas ini, wudu. Asli wudu. Antum ngantuk terus nih kayaknya. Pagi ngantuk, sore kurang istirahat apa? Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan majas, atau orang yang mengatakan, kelompok yang mengatakan bahwasanya di dalam Al-Qur'an ini majas, atau beliau mengatakan majas ini adalah logut. Karena dengan itu mereka apa? Mereka banyak tersesat. Banyak tersesat. Mentakwil Al-Qur'an lewat ini. Kemudian wa amma sunnatu, maka ada pun sunnah. Sehingga tadi kesimpulannya bahwasanya tidak ada al-majaz di dalam Al-Qur'an. Yang ada adalah uslub, ya. Uslub Qur'aniyah. Al-uslub Al-Qur'aniyah. Adapun sunnah itu adalah ucapan. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas, ya. Ini berbentuk apa? Berbentuk hadis dan semisalnya. Wa af'aluhu, dan perbuatannya. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi tiga. Yang pertama yang disebut dengan jibillah. Jibillah ini kebiasaan manusia, ya, kebiasaan manusia. Seperti tidur, makan, minum, ya, berjalan. Ini jibillah, ya. Jibillah. Maka yang jibillah ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jibillah ini pada asalnya ini tidak disyariatkan atau tidak ada anjuran untuk mengikutinya. terkecuali ada beberapa jibillah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adabnya, ya, mengajarkan adab seperti tidur, ya, tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab-adab tidur, buang hajat, ya, mengajarkan tata caranya, tata caranya. Wala asalnya perkara ini adalah perkara jibillah, kebiasaan manusia biasa, ya, kebiasaan manusia. Kemudian yang kedua, yaitu perbuatan yang khusus bagi Nabi. Al-khasatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini tidak disyariatkan untuk mencontohnya. Seperti memiliki istri lebih dari 4, ya. Begitu juga seperti nam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibolehkan perempuan untuk menghadiahkan dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seperti keususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bimanzilatil ab, kedudukannya seperti bapak bagi seluruh kaum muslimin ataupun muslimat. Hal ini seperti diambil faidah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yaitu tentang kisahnya Ummu Haram, ya, Ummu Haram. Yang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Ummu Haram ini mengambil apa? Mengambil keringat dari keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya Rasulullah sallallahu di situ berkhulwat dengan Ummu Haram, sementara Ummu Haram ini adalah ajnabiyah. Di antara ulama menjawab dari hadis ini bahwasanya ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul ini bimanzilah al-ab, ya, bimanzilah al-ab. Dia apa? Kedudukannya seperti seperti bapak, ya, kedudukannya seperti bapak. Nah, ini perkara-perkara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam perkara yang ini yang tadi terakhir itu terjadi tarik ulur atau perbedaan pendapat di antara ulama mentaujih dari hadis tersebut, ya. Mentaujih menjelaskan, mengarahkan arahnya kemana hadis tersebut, itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, kemudian yang ketiga adalah at-ta'budiyah. Yang ta'budiyah ini yang diwajibkan kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa taqriruhu, dan takrirnya. Dan takrirnya. Takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang rajih itu bukanlah mustahab, tetapi takrir, penyetujuan atau ikrar, tidak ada keingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak menunjukkan perkara tersebut mustahab, sunnah, apalagi wajib, ya, terkecuali dalil yang lain. Tetapi asalnya apabila perkara tersebut itu ditakrir oleh Rasulullah, disetujui atau tidak diingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara itu masyru', disyariatkan saja. Artinya bukan perkara yang bid'ah, tetapi perkara yang masyru', yang disyariatkan. Seperti apa? Seperti hadis Jabir, yaitu azal, tentang azal. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal sementara Al-Qur'an ini turun. azl, itu mengeluarkan air mani ketika jima dengan istri, mengeluarkan di luar rahim, ya, di luar rahim, azal. Artinya tidak ada pengingkaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Al-Quran diturun, kalau misalkan itu adalah perkara yang dilarang, maka akan turun apa? Turun ayat, ya, mengingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan tersebut. Tetapi tidak ada. Begitu juga dalam hadis lain seperti hadis Aisyah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang satu syariah, sekelompok pasukan, ya, kelompok pasukan. Kemudian pemimpinnya ini, ya, dia mengimami sebelum membaca surah lain, dia membaca Qul Huwallahu Ahad, ya, membaca Qul Huwallahu Ahad. Maka ini dianggap aneh oleh para sahabat. Ketika mereka pulang, mereka tanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, tanyakan kepadanya, kenapa dia membaca surah Al-Ikhlas sebelum membaca yang lainnya. Kemudian orang itu menjawab, apa? Aku mencintai surah ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala pun mencintai. Iqrar, ya, ini iqrar. Dan ini masyru. Dan tidak, derajatnya bukan mustahab apalagi wajib, tetapi masyru, disyariatkan. Dalam artian, ya, dalam artian iqrar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, iqrar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini apabila berkaitan dengan ibadah, maka jelas ini akan berpahala, ya, dan masuk kepada sunnah. Tetapi berkaitan dengan hal-hal yang lain, menunjukkan kepada perkara yang boleh, ya, perkara yang boleh seperti azal, ya, tadi perkara yang azal ini perkara yang boleh. Tetapi tidak kita katakan bahwasanya ini mustahab misalkan, sunnah enggak, tidak seperti itu. Tapi kalau dalam masalah ibadah jelas, nah, karena ada dalil yang lain, ya, di awal tadi sudah dikatakan asal dari iqrar takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masyru, kecuali ada dalil yang mengatakan itu adalah mustahab atau wajib. Nah, wa takriruhu 'alal aqwali wal af'al, ya. Takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ucapan dan perbuatan. Contoh ucapan seperti apa? Seperti ucapan Abu Bakar ketika mengingkari apa? Mengingkari Jariyah. Jariyah ini budak perempuan yang mereka menepuk duf, ya, duf. Ketika hari raya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari apa? Tidak mengingkari Abu Bakar. Tidak mengingkari Abu Bakar. Yang beliau mengatakan apa? Dia mengatakan bahwasa ini adalah mizmar asyaitan. Ini merupakan apa? Mizmarnya syaitan, musiknya syaitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari ucapan Abu Bakar. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan mereka karena ini merupakan apa? Perkara yang dibolehkan ketika apa? Id, ya, ketika id. Di sini ada dua, ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan dan ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ucapan. Kalau perbuatan itu perbuatan jariyah, yaitu budak perempuan, kemudian ikrar ucapan yaitu yang diucapkan oleh Abu Bakar. Naam. Kemudian di sini ada catatan bahwasanya masuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu al-isyarah. Alham. Keinginan. Begitu juga at-tarku, meninggalkan. Makanya ada yang disebut dengan as-sunnah at-tarkiyah, ya. As-sunnah at-tarkiyah. Apa sunnah at-tarkiyah itu? Sunnah yang hal itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti azan ketika apa? Ketika salat Id. Ya, azan ketika salat Id. Tidak ada azan sebelum salat Id. Ini disebut dengan sunnah tarkiyah. Kenapa? Kenapa hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin tidak Rasulullah melakukan azan sebelum Id? Mungkin. Bukan perkara yang sulit. Bukan perkara yang sulit. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Ini merupakan sunnah tarkiyah. Sunnah yang ditinggalkan, ya. Bukan, maksudnya bukan sunnah yang ditinggalkan. Sunnah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya gimana? Sunnah meninggalkan, ya, bahasanya. Sunnah meninggalkan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini termasuk sunnah. Begitu juga al-isyarah, ya. Begitu juga apa? Alham, ya. Alham ini keinginan. Keinginan Nabi SAW merupakan sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis, ya. Disebutkan dalam berbagai hadis, diantaranya seperti hadis Abdullah ibn Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lain baqaitu ila qabilin la asumanna tasir." Ya, ini berkaitan dengan puasa Asyura, ya, berkaitan dengan puasa Asyura, yaitu 10 Muharram. Nabi SAW mengatakan, kalau aku ini masih hidup nanti tahun depan, sungguh aku akan berpuasa keberapa, ke sembilannya, ke hari ke sembilan, karena ingin menyelisihi apa, Yahudi dan Nasrani, ya. Ingin menyelisihi Yahudi dan Nasrani, karena mereka berpuasa di puasa Asyura, di hari Asyura. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau aku masih hidup nanti aku akan puasa, tetapi tidak terlaksana. Ini sunnah bukan? Sunnah, ya, keinginan Nabi SAW. Begitu juga Nabi SAW tentang permasalahan apa? Sholat berjamaah. Laqad hamamtu. Nabi SAW mengatakan apa? Dalam Allah SWT ini ayat hadisnya, sungguh aku menginginkan untuk membakar. Ya Allah, ayat hadisnya. Laqad hamamtu an amura annas yusalli bin Allah tadi ini lupa. Intinya gini, artinya gini istihdarana. Sungguh aku menginginkan untuk memerintahkan seseorang mengimami, kemudian aku berangkat bersama sekelompok sahabat membawa kayu bakar. Untuk membakar orang yang apa, rumah orang yang tidak menyaksikan, yang tidak hadir di salat jamaah. Jadi kamaqala Nabi SAW. Ini ham, keinginan Nabi SAW. Apakah Nabi pernah membakar? Tidak. Lebih keinginan Nabi SAW. Begitu juga tentang Ka'bah, ya, tentang Ka'bah, hadis Aisyah, laula anna qaumaki, ya, kudasau ahdin bijahiliyah atau bikufrin lan faktu kanzal ka'bah fi sabilillah wala ja'altu babaha bil ard ila akhir hadis. Kalaulah aku tidak khawatir kaummu ini baru, ya, baru dari keluar dari kekufuran, dari jahiliyah, aku akan ambil hartanya kemudian aku infakkan fi sabilin. Kemudian aku akan menjadikan membongkar pintunya, pintu Ka'bah. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ham. Begitu juga isyarah, begitu juga isyarah, ya. Isyarah seperti Rasulullah SAW memberikan isyarah ketika sholat apa? Sholat duduk ketika sakit, memberikan isyarah kepada sahabat untuk duduk, ya. Untuk duduk. Begitu juga Nabi SAW ketika terjadi perdebatan antara Abdullah bin Mas'ud kalau enggak salah dengan sahabat yang lain bertikai tentang permasalahan hutang. Bertikai dengan masalah hutang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyarahkan kepada apa? Abdullah bin Mas'ud untuk merelakan. Maka sudah selesai. Nah. Itu ada beberapa perkara yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini disebutkan oleh mu'alif al-ahkamu syar'iyyah. Maka ahkamu syar'iyyah taratan tu'khadu min nasil kitab wa sunnah. Terkadang diambil dari nasnya al-kitab dan sunnah. Berarti sebelum ini ya. Nanti aja ini dulu. Maka sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melanjutkan ke situ, maka sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam posisinya adalah pertama sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, selaras dengan Al-Quran. Maka sunnah ini selaras dengan Al-Quran, itu yang pertama. Seperti pembahasan sholat, zakat, ya, sholat, zakat. Kemudian yang kedua, bahwasanya sunnah ini sebagai penjelas dari Al-Quran, seperti menjelaskan sifat sholat Nabi, menjelaskan tentang zakat, ya, nisab, ya, dan seterusnya, itu dijelaskan. Itu sebagai mubayyinah, sebagai menjelaskan, ya, penjelas. Kemudian yang kedua sebagai mukhassis au nasikh, pentaksis dan apa nasikh. Ini ada sebagian orang yang sebagian kelompok kaum muslimin mengingkari hal ini. Termasuk kalau di Indonesia ini Persis, ya. Di Indonesia ini Persis, Persatuan Islam yang banyak di Bandung, di Bangil itu. Mereka tidak menjadikan ini sebagai apa? Sebagai keistimewaan sunnah. Mereka mengatakan bahwa sunnah ini tidak akan bertentangan dengan Al-Qur'an. Sehingga diantaranya mereka mengatakan bahwasanya perkara yang haram itu cuma ada 4, yang lainnya semua halal, semua halal. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang haramnya apa? Kulli dzinabin minas siba, yang memiliki kuku dari apa? Dari hewan buas, itu halal. Anjing halal, ah, menurut mereka halal. Nah itu, nah, ini merupakan kebatilan, kesalahan yang jelas dalam memahami Al-Quran. Padahal memahami sunnah. Padahal sunnah ini merupakan apa? Mukhassis, ya, mukhassis. Pentaksis yang mengkhususkan. Yang tadinya dalam Al-Quran ini umum, kemudian dikhususkan. Kemudian yang keempat, memiliki hukum tersendiri. Memiliki hukum tersendiri. Seperti apa? Seperti hukum dalam permasalahan jad dalam ilmu waris, ya, dalam ilmu waris itu disebutkan. Ini sedikit ada contoh tentang mukhassis, ya, dalam ilmu waris disebutkan yusikumullahu fi aula ya yusikumullahu fi auladikum, ya, yusikumullah alam bukan hadis ayat yang berkaitan dengan wasiat. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditaksis la wasiyata li warisin, atau kama qala Nabi sallallahu, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Padahal di dalam Al-Qur'an ini diumumkan, disyariatkan untuk memberikan wasiat ketika akan mati, yaitu wasiat memberikan harta kepada sebagian orang. Maka Allah Qala rahimahullah ta'ala fal ahkamu syar'iyyah, tanggungnya habiskan sini. Fal ahkamu syar'iyyah, ini agak ajar juga. Fal ahkamu syar'iyyah, maka hukum syariat, taratan tu'akhadu min nasil kitab wa sunnah, terkadang diambil dari nas Alkitab dan sunnah. Nas kitab tu, nas tu adalah satu konteks dalil yang tidak bisa dibawa kemana-mana lagi, sudah jelas ya, paham? Nas itu seperti waqimus sholat wa atuz zakat, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, itu jelas, tidak bisa dibawa, ditarik kemana-mana lagi, sudah jelas ya. Itu nas. Wa huwa lafzul wadih, yaitu lafaz yang wadih, yang jelas, alladzi la yahtamil illa dzalikal makna, yang tidak ada kemungkinan makna kecuali itu. Kecuali itu. Tidak ada makna lain. Itu nas. Wa taratan tuqadu min dzahirihima, terkadang dilihat dari zahir al-kitab, nas dari zahir al-kitab dan as-sunnah. Wa huwa ma dalla ala dzalika ala wajhil umum al-lafzi awil ma'nawi, yaitu yang menunjukkan kepada hal tersebut dari sisi keumuman lafaz dan maknanya, zahirnya ya, zahir dari makna hadis tersebut ya, lihat dari zahirnya, seperti apa ya, zahir hadis ini ya, seperti ini ayat-ayat ini, ayat-ayat sifat misalkan ya, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di tangan-tangan mereka, zahirnya mana ini yang jelas, yang terlihat, makna yang terlihat, yadullah, tangan Allah itu, tangan Allah itu zahir. Zahir itu makna yang yatabadar, makna yang terbetik ketika dia, kita mendengar, ketika kita mendengar, seperti kita katakan al-qalamu fil yad, fiyadi, al-qalamu fiyadi, pulpen berada di tanganku apa di dalam tanganku? Fi kan artinya dalam bahasa Arab apa? Di dalam. Ketika kita katakan al-qalamu fiyadi, apa pena ini ada di dalam apa di tanganku? Di tangan. Ya. Itu makna yang yatabadar, makna yang terbesit langsung. Ya, itu makna zahir. Kemudian wataratan tu'khadu minal mantuq, terkadang diambil dari mantuq, wa huwa ma dalla 'alal hukmi fi mahallin nutq, yaitu perkara yang menunjukkan kepada hukum pada tempat konteks tersebut. Nah, mantuq ini kalau bahasa ininya yang terbersit ya, yang terbersit dari apa, dari kalam tersebut, dari ucapan tersebut. Contoh ya, ini kan contoh mungkin bisa kita pahami, contoh yang mantuk, contohnya misalkan wala takullahuma uf, wala takullahuma uf, janganlah engkau katakan kepada keduanya uf. Nah itu wala takullahuma uf, jangan engkau katakan kepadanya mantuk ya. Itu mantuknya adalah tidak boleh mengatakan uf, sudah di situ aja uf ya, nggak boleh yang di situ, sampai di situ aja. Wa taratan tu'khadhu minal mafhum, terkadang diambil dari mafhum. Nah, mafhum ini dari mafhum konteks tersebut. Wah, ini kayaknya diburu-buru nih ya bakalan ini ya, insya Allah nanti kita lanjutkan aja lah, ini harus dijelaskan, ini nggak bisa ini kan, karena jelaskan beberapa contoh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.